حوار بين المدرس وطلابه وهم أحمد وعلي نعم وأبو بكر. نقرأ: ما لك مطعبا يا أحمد؟ ما لك مطعبا يا أحمد؟ سمعت رنين الجرس وأنا في غرفتي. فجئت مسرئا فتعبت. أين سمير؟ أين سمير؟ ضاعت ساعته فخرج يبحث عنها. وأين زهير وصديقاه؟ وأين زهير وصديقاه؟ رأيتهم خارجين من المطعم. اقرأ الآيات يا أحمد. اقرأ الآيات يا أحمد. يقف أحمد. يقف أحمد. اقرأ جالسا. اقرأ جالسا. أحب أن أقرأ واقفا. أحب أن أقرأ واقفا. واقفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. اقرأ الحديث يا علي. اقرأ الحديث يا علي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. اقرأ البيت يا أبا بكر. اقرأ البيت يا أبا بكر. حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاتحا فاه. حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاتحا فاه. شبه الشاعر الموت بأسد فاتح فاه. شبه الشاعر يرن الجرس ويخرج المدرس قائلا: وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يا ابن نبيلة ما لماذا كان أحمد متعبا؟ كان متعبا لأنه جاء مسرعا إلى الفصل مسرعا. نعم. لما خرج سمير؟ خرج سميرا يبحث عن ساعته. سمير keluar mencari jamnya. Nda ya Abu Sofia. Man alladhi kharaja min al-mat'am? Yeah. Zuhairan wa sadiqahu. Manil ladzi ra'ahum? Man yaqra'ul ayat, man qara'al ayat? Ahmad. Nah. Hal qara'a Ahmadu al-ayati jalisan? La. Qara'a Ahmad waqifan. Nah, qara'a Ahmad al-ayati waqifan. Man alladhi qara'a al-bait? Abu Bakrin. Man alladhi qara'a al-bait? Ya Abu Luqman. Idan Abu Bakar ya qara'a al-ayat al-bait, al-hadith al-bait. Ali, nah. Amal baik qara'ahu Abu Bakar. Bimada syabha syairul mauta ya Fana? Bi asadin fatihin fahu. Baik. Kita akan belajar tentang al pada pelajaran kali ini. Namun yang kedua dikatakan jitu musri'an huna musri'an hal. Di sini musri'an dibaca nasab sebagai hal. Al-halu adalah definisinya wasfun fadlatun yudkaru li bayani hay'ati sahibi. Nah, isim mansub sifat yang fadlah yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Nah, kalau dalam pelajaran nahwu definisinya apa? Dalam jurumiyah apa? Al-ismul mansub al-mufassiru liman fahama min al-hay'at. Isim mansub yang menjelaskan apa yang masih sama dari keadaan-keadaan. Nah. Contohnya ja'a. Nah, disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Dari sini sebuah jumlah haliyah harus ada hal, kemudian ada sahibul hal, dan ada amilnya. Tersusun dari apa tadi? Hal, sahibul hal, dan amil. Contohnya ja'a Hamidun raqiban darajatahu. Hamid datang dalam keadaan atau sambil mengendarai sepedanya. Mana hal sahibul hal dan amilnya? Dari apa? Sahibul hal. Kemudian amilnya. Amilnya ja'a ya fi'il. Adapun daraja atau ini maf'ul bih dari raqiban. Maf'ul bih dari raqiban. Istara itu dajjal jata matbuhatan. Artinya apa? Aku sedang beli ayam dalam badan sembelih. Ya, dalam badan sembelih. Baik. Mana hal sahibul hal dan amil? Nah, hada ustaduna dahilan al-fadlah. Ini ustad kita dalam keadaan masuk kelas. Mana hal saya berhal dan manilnya? Hal ustaduna? Halnya dahilan. Halnya ustaduna. Namanya hada. Nah, disyaratkan hal itu harus nakiroh dan terletak setelah kalimat sempurna kemudian sahibul halnya harus ma'rifat. Ini syarat ya. Hal harus apa? Nakirah. Kalau tak salah kalimat sempurna, sahibul halnya harus ma'rifat. Itu hukum asalnya ya. Terkadang ada hal naam ma'rifat tapi ditakwilkan ke nakirah. Contohnya apa? Ja'a Zaidun wahdahu. Wahdahu ma'rifat, tapi dia ditakwil ke nakirah yaitu munfaridan, sendirian. Baik, kemudian sahibul hal. Sahibul hal, pemilik hal, imma fa'ilun. Jadi hal itu bisa menjadi atau menjelaskan keadaan fa'il yang pertama. Contohnya, kharajat ikra' ya rabana. Min kok kuatan. Masrurina. Artinya para pelajar keluar dari aula ujian dalam keadaan gembira. Mana hal sahibul halnya? Halnya masrurin. Ya. Sahibul halnya mana? Menjelaskan apa? Yang gembira siapa? Abdullahu. Fa'il. Nah. Contoh yang lainnya. Mbak Sofia. Rohikan. Ja'a Hamidun Masyian. Hamid datang sambil berjalan. Rokiban, berkendaraan. Rohikan, sambil tertawa. Yang kedua, wa imma na'ibu fa'ilin. Imma na'ibu fa'il. Ya, sahibul halnya itu pengganti fa'il. Contohnya, Raya Balukman. Yukalul lahmu madhuhan. Artinya? Daging itu dimakan dalam keadaan sudah dimasak. Nah, mana hal, sahibul hal dan amilnya? Halnya madhuhan. Sahibnya? Sahibnya lahmu. Lahmu amilnya? Amilnya yukal. Nah, lahmu di sini sebagai naibul fa'il yukal. Nah. Wa imma maf'ulun bih. Sahibul hal itu bisa dari maf'ul bih. Ikra. Ishtaraitu al-kitaba mujalladan. Aku membeli kitab. Itu dalam keadaan jilid. Nah, dijilid. Halnya mana? Halnya majlidan. Oh, kok majlidan? Tadi bacanya apa? Tadi baca apa? Mujalladan. Nah iya, kok majlidan ya? Mujalladan. Ah, mujalladan. Al sahibul halnya? Al-kitab. Maf'ul bih dari ishtara itu. Wa imma khobarun. Atau khobar. Ikra. Hada. Hilalu. Hadal hilalu tali'an. Hilal itu ini. Hilal ini hilal. Dalam keadaan tinggi. Terbit. Tali'an. Tali'an hal. Hal sayu halnya. Al-hilal. Khobar dari hal. Wa imam muqtada'un. Bisa juga sayu halnya itu muqtada. Contohnya ikra. Nah. Jadi sunnah sebagai apa ini? Mubtada. Khabarnya mana? Indahu. Faham ya? Jadi sahibul hal itu bisa fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, khabar, mubtada. Jadi pembahasan berikutnya, al-aslu fi sahibul hali an yakuna ma'rifatan. Hukum asalnya sahibul hal itu ma'rifat. Sebagaimana kita singgung tadi. Wa qad yakunu nakiratan inda wujudi musawwihin. Dan kadang-kadang hal itu sahibul hal itu nakirah ketika ada faktor yang membolehkan. Apa saja faktor yang membolehkan sahibul hal nakirah? Wahuwa ahadu umuri arba'atin. Salah satu dari empat perkara. Al-awwal, an tataqaddama alaihi al-halu. Hal mendahului sahibul hal. Perhatikan, kapan sahibul hal itu boleh nakirah? Yang pertama, apabila halnya mendahului sahibul hal. Contohnya dibaca. Artinya? Nah, mana halnya? Sahibul halnya nakirah, ya. Dibolehkan kenapa? Karena halnya sa'ilan mendahului sahibul hal. Atsani an yukhassasa biwasfin aw idafatin. Sahibul halnya tadi, nakirah tadi dikhususkan dengan diberi sifat atau diidofahkan ke nakirah yang lainnya. Perhatikan, idofatin ilah nakiratin ukhra. Idofah ke nakirah yang lainnya. Karena kalau idofahnya ke ma'rifat, jadi apa? Ma'rifat. Contohnya, ja'ani talibun muwadibun musta'dinan fil khuruji. Telah datang kepadaku seorang pelajar yang rajin dalam keadaan meminta izin untuk keluar. Mana hal, mana sahibul halnya? Usman. Halnya? Halnya mustahil. Nah, talibun kok boleh nakirah sahibul halnya? Mana idofahnya? Mana idofahnya? Muadifun itu mudofilah? Sifat. Contohnya sifat itu pelajar yang tekun, ya. Nah, baru yang ini kan yang mudofilah. Ja'ani tabibu asnanin mustafian. Artinya dan debat minta mustafti minta fatwa keterangan. Mustafti minta pendapat. Mana hal dan masa ibu halnya? Nah, dibolehkan nakirah kenapa? Salis an yasbikahu nafyun au nahyun au istifhamun. Sahibul hal nakirah tadi dijauhi nafi, nahi atau istifham. Contohnya, majal yawma ahadun mutaakhiran. Artinya, nah, mana hal sahibul halnya? Kenapa boleh nakirah? Nah, la yadkhul ahadun qa'ata limtihan hamilan hakibadah. Artinya seorang pun haula ujian dalam keadaan. Nah, halnya mana? Akhirnya ahadun boleh nakirah karena didahului nahi. Rabi antakunal halu ba'da jumlatin makrunatin bilwawi, halnya hendaknya hal tersebut setelahnya jumlah yang diiringi dengan wawu. Awkal ladhi marra ala qaryatin wahiyya fawiyatun ala urusiha. Apa itu? Oh iya, nah. Nah, sama di sini, terlewat ya. Ajal yaum ahadun mutaakhiran, apakah datang hari ini, apakah ada seorang pun yang datang hari terlambat? Mutaakhiran hal, ahadun sahibul hal, dibolehkan nakirah karena jauhi istifham. Arabi andakun al-halu ba'dahu jumlatan makrunatan bil wawi. Artinya hal itu setelahnya jumlah yang diiringi dengan waw. Contohnya, awqal ladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urusiha. Ataukah seperti orang yang melewati sebuah kampung negeri dalam keadaan apa? Temboknya telah roboh menutupi atapnya. Saidnya mana? Mana hal mana sahibul halnya? Halnya jumlah ya, wahiyya khawiyatun. Sahibul halnya qaryatin. Halnya jumlah berupa jumlah ismiyah diiringi dengan waw, wahiyya khawiyatun. Baik, hukum berikutnya atau perkara berikutnya, waqad tasyi'u tasyi'u atau yasyi'u punya tasyi'u sahibul hal waqad tasyi'u halu minan nakirati bila musawwigin. Kadang-kadang hal itu datang dari nakirah tanpa ada faktor yang membolehkan. Jadi berarti sahibul halnya nakirah tapi tidak ada faktor yang membolehkan. Wahada qalil, ini sedikit. Kama fil hadis, kama fi hadzal hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan wa shalla wara'um rijalun qiyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk dan salat di belakang beliau para laki-laki dalam keadaan berdiri. Saidnya mana? Belum. Sahih pembahasan ini. Kalau qaidan mana halnya? Sahibul halnya mana? Terpenuhi syaratnya tidak? Terpenuhi syaratnya tidak? Kenapa enggak terpenuhi? Terpenuhi syaratnya, sahibul halnya ma'rifat Rasulullah. Ya, itu bukan syahid kita, pembahasan kita. Yang jadi pembahasan kita adalah setelahnya. Rijalun qiyaman, halnya qiyaman, sahibul halnya rijalun, nakirah tanpa musawwig, tanpa ada faktor yang membolehkan. Tapi ini jarang. Selesaikan ya, hal silakan. Al-halul jumlah, hal bisa berupa jumlah. Ya, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Qad takunul halu jumlatan ismiyatan au fi'liyatan. Kadang-kadang hal itu berupa jumlah, bisa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Ya, karena apa? Apa? Yabda'u bil fi'li. Kalau jumlah bil isim. Nah, jumlah yang diawali dengan isim. Kalau fi'liyah diawali dengan fi'il. Syaratnya yang pertama, antakuna jumlatan khobariyatan. Tidaklah jumlah yang menjadi hal itu jumlah khobariyah. ini enggak ada yang punya Kalau yang cetakan saya enggak ada tuh, enggak ada syaratnya. Ini sudah al-muhim begitu. Anu baca, boleh baca. Syarat syurutul jumlah al-haliyah. Yastarutu ada yastarutu. Yustarotu fil jumlatil haliyati salah satu syurutin. Al-awwal ayyakuna jumlat yakuna apa takuna ayyakuna antakuna antakuna jumlat jumlatu kan antakuna jumlatan khobariyatan yang enggak ada bisa yang ada sendiri nanti nah ini enggak ada juga tidaklah jadi disyaratkan jumlah haliyah itu tiga syarat. Syarat yang pertama adalah jumlahnya khobariyah. Lah enggak ada lagi. Sudah kita aja. Jumlah khobariyah itu apa? Memilih mana mengkhobarkan jumlah yang bisa muktamin atau litasdiq wal takdir. Di, bisa dibenarkan, bisa didustakan. Itu namanya jumlah khobariyah. Lawannya apa? Jumlah insya'iyah seperti amr, nahi, istifham. Misalkan ja'a zaidun. Jumlah apa ini? Khobariyah atau insya'iyah? Ja'a zaidun. Khobariyah. Kalau datang Zaid, kan bisa dikatakan, oh benar, salah. Beda sama pertanyaan, ajaa Zaidun, apakah Zaid datang? Ini kan nggak bisa dikatakan benar. Orang bertanya kok dikatakan benar atau salah. Jangan duduk. Nah itu bukan khobariyah namanya. Jadi jumlah khobariyah adalah jumlah yang muhtamilaton, mistidaki, wal kadzib. Bisa dibenarkan, bisa didustakan. Syarat yang kedua, Allah takuna musod daratan bi amali bi alamatil istiqbalin Allah takuna tidak didahului dengan tanda istiqbal. Tanda istiqbal itu apa? Din Sauba. Syarat ketiga, Antas tamila ala rabitin yarbituha disohidiha warabitu. Terus oh itu ya baik. Ndaklah mengandung robit. Robit itu penghubung yang menghubungkan hal dengan sahibul hal. Nah, robit itu bisa satu, sudah ada di sini ya, Pak. Bisa yang di sini. Imal dhamir wahdahu, dhamir saja. Namanya ja'u abahum isya'an yabun. Mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mana halnya ya, Pak Isa? Isya'an dorof di waktu sore. Yabkun. Jumlah yabkun. Di ilfa'il. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya abahum. Bapaknya yang menangis. Yang menangis bukan bapaknya. Isaan dorok. Yang menangis siapa? Naam. Yang menangis mereka. Itu sahibul halnya. Fa'il. Nah, khobarnya jumlah fi'liyah yabkun. Mana robitnya? Robitnya. Domir wawu pada yabkun. Itu kan domir wawu kembali ke wawu yang ada di ja'u. Itu namanya robit penghubung. Robit yang kedua, wa imal wawah daha, wawu saja. Contohnya, Iqra. Aku sampai Mekah dalam keadaan matahari benam. Mana hal munasibul halnya? Halnya wasyam juta berubah jumlah. Ini pembahasan tentang jumlah, wal hal jumlah. Nah, wal mana? Pemirta profitnya wawu saja, wawu hal. Jin, wa imal wawu wa domiru ma'an. Profitnya dua, wawu dan domir, wawu hal dan domir. Contohnya, Iqra. Ribu-ribu. Mana halnya? Wahum uluhun. Saibul halnya. Ambil waw pada kharaju. Rokitnya. Al-wawu dan. Menirhum. Hak pada hum. Baik. Contoh. Contoh jumlah hal. Iqra ya afana. Rosman. Atasnya. Kembali ke atas. Jalastu ilas. Oh. Apa? Astami'u. Minal. Ida'ati. Nah. Aku duduk. Nah, diartikan. Kok dan di ada dan sambil mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim dari siaran radio. Mana hal, mana faibul halnya? Halnya jumlah astami'u. Faibul halnya domir ta. Profitnya apa? Yang menghubungkan antara astami'u dengan domir ta apa? Domir mustatir wujuban takdirhu ana pada astami'u. Nomor dua. Artinya aku masuk, aku bergabung dengan universitas ini. Dan dalam keadaan telah lulus. Mana halnya? Jumlah wafat tafar roja ahi. Saya bukannya Damir tak. Mana rofitnya? Lah, kalau Damir Musafir buat, mana Damir Musafir? Ada Damir Musafir di situ, kayaknya dohir. Rofitnya wawu saja. Karis. Lah. Dalam keadaan. Jangan diartikan jalan. Ini wawunya bukan wawu atau. Dalam keadaan masih kecil. Aku masih kecil. Mana halnya? Halnya ana sagir. Wa ana sagir. Cuma ana sagir. Wawu tak. Saibul halnya mana? Domir tak. Profitnya wawu dan domir ana. Masih ada lagi? Ya. Iqra. Wadam damuhu ya tadab fahu. Maksudnya orang yang terluka itu datang dalam keadaan darahnya bercucuran. Halnya mana? Jumlah damuhu ya tadab waktu jumlah ismiya. Saibul halnya al-jari. Profitnya damir ha. Nah, ini seputar pembahasan tentang hal. Bisa hal itu berupa mufrad, ya, bisa berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tadi. Kemudian istakhrid ini dicari sebaik mencetima warasafi dan al-hal. Yang empat juga ayin al-hal wa sawafi al-hawfi mayat, tentukan hal dan sahibul halnya. Allahu'alam isyob, nabtali lihada barakum.